Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore hari ini kita dimudahkan untuk bisa berkumpul bersama di masjid ini dalam rangka melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang telah lewat sampai pada poin yang ke berapa ada yang menulis? 208. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita masuk pada yang berikutnya. Qala al-allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala li ahlil bid'i alamatun minha. Ahlul bid'ah itu memiliki beberapa tanda. Ahlul bid'ah, orang-orang yang beragama dengan sesuatu yang tidak ada contohnya dari Nabi, orangnya disebut ahlul bid'ah. Perbuatannya disebut bid'ah. Atau dengan menggunakan isim fa'il mubtadi'. Ahlul bid'ah itu ada beberapa tanda. Yang pertama, annahum yattasifuna bighairil islami wassunnati bima yuhdithunahu minal bid'il qawliyati wal fi'liyati wal aqdiyati. Bahwa sesungguhnya mereka, al-bid'ah itu, memiliki ciri atau nama yang tidak menunjukkan kepada Islam dan sunnah. Tidak menunjukkan kepada Islam dan sunnah. Namun, ciri dan tanda mereka atau nama-nama mereka adalah disandarkan kepada bid'ah yang mereka ada-adakan. Mereka menyandarkan diri mereka kepada bid'ah-bid'ah yang mereka ada-adakan. Baik itu bid'ah qauliyah, ucapan, atau perbuatan, ataupun bid'ah akidah. Mereka seperti itu, menamai diri mereka dengan seperti itu. Contoh seperti kaum sufi. Sufi itu tidak menunjukkan kepada keislaman dan sunnah. Tetapi mereka saking terus-menerusnya memakai baju dari suf, dari wol, mereka disebut dengan kaum yang selalu memakai sufi. Yakni baju suf, wol. Ini asal kalimat sufi. Dan mereka berbangga dengan kalimat itu. Mereka menamakan diri mereka mempelajari ilmu tasawuf. guru-guru mereka dulu yang beragama dengan menggunakan perasaan mereka. Mereka sekte yang begitu banyak. Ada Naqsabandiyah, ada Hasafiyah, ada Juthiyah, ada Khalidiyah, Satariyah, banyak sekali. Mereka menamakan diri mereka dengan ciri-ciri yang ada pada mereka, yang itu adalah bid'ahnya mereka. Mereka berbangga dengan itu. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Semua golongan itu berbangga dengan ciri dan tanda yang mereka miliki, padahal itu tidak ada dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk membedakan satu dengan yang lain. Contoh yang lainnya, Syiah. Syiah ini menamakan diri mereka Syiatu Ali. Syiah itu bahasa Arab artinya pengikut. Pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Mereka bangga dengan sikap mereka itu yang mereka namakan dengan Syiah, kaum Syiah. Jadilah itu sebagai nama. Padahal perbuatan mereka adalah perbuatan yang menyimpang. Kita memuliakan Ali bin Abi Thalib sebagaimana memuliakan sahabat-sahabat yang lain. Tidak berlebih-lebihan, tidak ghulu. Adapun Syiah, mereka mencintai Ali disertai dengan membenci bahkan mengkafirkan sahabat yang lain. Ini Syiah. Contoh lain, pemahaman Jahmiyah. Pemahaman Jahmiyah ini pemahaman yang dicetuskan oleh seorang tokoh yang bernama Jahm ibn Safwan. Mereka bangga dengan nama Jahmiyah. Jahmiyah yakni pengikutnya, seorang tokoh yang bernama Jahm ibn Safwan. Mereka menyandarkan ajaran mereka kepada tokohnya. Ada juga yang mengikuti tokoh juga, pengikutnya Abul Hasan Al-Ash'ari. Abul Hasan Al-Ash'ari pencetus pemahaman Ash'ariyah. Orang-orang yang mengikuti pemahamannya beliau bangga dengan nama Ash'ariyah. Kami pengikutnya Abul Hasan Al-Ash'ari. Di saat Abul Hasan Al-Ash'ari menyimpang, mencetuskan pemahaman nama dan sifat Allah hanya ada 7 saja. Di saat akhir hayatnya beliau, beliau kembali rujuk kepada pemahaman Ahlu Sunnah, mengikuti pemahamannya para sahabat dalam menetapkan nama sifat Allah dan menafikan yang dinafikan dalam Al-Quran wa Sunnah, kembali kepada pemahaman salaf. Beliau menulis kitab yang berjudul Al-Ibanah, penjelasan tentang pemahaman batilnya dulu. Beliau bantah sendiri. Tetapi kaum Ash'ariyah mereka tetap mengikuti pemahaman Abul Hasan Al-Ash'ari, di mana beliau tersesat. Tatkala beliau sudah bertobat, para pengikutnya tidak mau ikut tobat mengikuti guru mereka Abul Hasan Al-Ash'ari. Tetapi yang mereka pegangi adalah pemahaman Ash'ariyah. Di saat dulu ketika beliau belum bertobat. Ada juga contoh lain yang menisbatkan diri kepada tokoh. Pemahaman Karramiyah atau pemahaman Kullabiyah, tokoh-tokoh mereka, atau Maturidiyah. Tokoh mereka adalah Abul Mansur Al-Maturidi. maka pemahamannya pun dinisbatkan kepada pencetusnya, yaitu Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau di zaman-zaman sekarang ini seperti kelompok Jamaatut Tabligh. Jamaatut Tabligh ini dibikin oleh Muhammad Ilyas Kandahlawi, orang Pakistan sana, mencetuskan pemahaman Jamaatut Tabligh. Mereka dalam dakwah mengajarkan ketetapan dan ketentuan yang dibikin oleh mereka, para tokoh-tokoh Jamaatut Tabligh. Hadirin yang kemuliakan, kesimpulannya, tanda yang pertama ini antum perhatikan ke sini. Karena mereka menamakan diri mereka dengan nama-nama tokoh-tokoh mereka atau nama-nama yang tidak mencerminkan Islam dan Sunnah, maka dari situ mereka sesungguhnya ketika berdakwah itu bukan mengajak orang untuk kembali kepada Sunnah Nabi, tetapi mereka berdakwah mengajak orang untuk mengikuti kelompoknya mereka yang dibikin oleh tokoh mereka. Misal seperti pemahaman Jahmiyah, mereka ya berdakwah mengajar ilmu, mengajak manusia, tetapi kepada pemahaman guru mereka Jaham ibn Safwan. Asy'ariyah, kaum Asy'ariyah ya berdakwah, mereka mengajak orang untuk mengikuti jejak langkahnya mereka, tetapi yang diikuti oleh mereka adalah jejaknya Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini nih. Begitu seterusnya. Kaum Sufi mengajak manusia berdakwah juga, tetapi berdakwah menuju kepada model bid'ah yang ada pada mereka. Kaum Satariyah dengan modelnya Satariyah. Kaum Naqsyabandiyah mengajak orang untuk mengikuti ritual-ritual zikir model Naqsyabandiyah. Khalidiyah mengajak orang untuk mengikuti guru mereka Khalid, pemahamannya disebut dengan Khalidiyah, dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Ikhwanul Muslimin yang sekarang ini beredar negeri kita di zaman-zaman sekarang ini, pemahamannya Hasan Al-Banna. Maka Hasan Ikhwanul Muslimin mendakwahkan sebuah dakwah yang mengajak manusia untuk mengikuti pola pikirnya Al-Hasan Al-Banna. Bagaimana dengan kita? Kita berdakwah, kita mengajak manusia di masjid-masjid, di mimbar-mimbar Jumat, di halaqah-halaqah ta'lim, majlis-majlis ta'lim, atau kita membangun pondok, banyak santri kita, kita mengajak kemana mereka? Kita mengajak tak lain adalah hanya kepada Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman sahabat. Kita tidak bersandar kepada kelompok satu pun. Kita tidak mengikuti pada satu pemahaman pun kecuali pemahaman Rasul dan para sahabatnya yang disebut oleh beliau dengan kalimat ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, ajaranku dan para sahabatku hari ini. Itu yang kita dakwahkan. Itu yang kita ajarkan. Itu yang kita ajak manusia untuk kita mengikutinya. Itu dakwah kita. Dakwah salafiyah. Dakwah yang mengajak umat Islam untuk kembali kepada salafus saleh, generasi pertama yang saleh, agar kita mendapatkan apa yang mereka dapatkan berupa hidayah, petunjuk, dan di atas siratul mustaqim, dan berujung pada ridha Allah serta meraih jannatullah, surga Allah. Mereka orang-orang yang dipastikan mendapatkan hidayah, mereka orang-orang yang dipastikan di atas siratul mustaqim, mereka orang-orang yang dipastikan diridhoi oleh Allah, dan mereka dipastikan orang-orang yang sudah masuk dalam al-jannah. Ketika mereka masih hidup pun sudah diberitahukan kabar gembira bagi mereka bahwa mereka fil jannah, di surga. Nah, kita dalam dakwah-dakwah kita mengajak manusia untuk kembali kepada salafus saleh. Bagaimana caranya itu? Caranya adalah dengan kita mengajarkan akidahnya mereka, yakni tauhid, mengesakan Allah yang ada pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah dengan berbagai macam sisi pembahasan-pembahasannya, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat, dengan pemahaman yang mendetail tentunya bagi orang yang belajar. Kalau di pondok-pondok secara rinci kami membacakan kitab-kitab itu sehingga mereka bisa mengetahui lebih mendalam. Adapun kalau taklim seminggu sekali seperti ini, kalau kita 2 minggu sekali ya, sehingga kalau libur sekali berarti sebulan sekali, kalau libur 2 kali berarti sebulan kosong. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dengan kita mempelajari sunnah-sunnah Nabi dalam perihal ubudiyah sebagai bentuk pengikutan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Konsekuensinya adalah alla yu'badallahi illa bima syara', tidak beribadah kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Maka kita belajar tentang fikih, cara sholat yang benar, zakat, puasa, haji, umrah yang benar, zikir yang benar, ibadah yang benar, agar tidak melakukan hal-hal yang bid'ah. Itu dakwah kita. Walhamdulillah, itu yang kita dapati dari guru-guru kita, dari syekh-syekh kita, dan kita dapati pula dari ustaz-ustaz kita. Kita tidak pernah diajar untuk mengikuti sosok manusia tertentu. Kita harus ikuti ustaz ini. Gak boleh kita selisihi. Kalau kita menyelisihinya kita berdosa. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada yang namanya ta'asub, fanatik kepada satu tempat atau wilayah atau daerah atau guru atau pondok tertentu. Tidak. Kita tidak diajari dengan pemahaman itu. Tetapi kita diajari siapapun orangnya bisa diterima dan bisa ditolak pendapatnya. Diterima apabila pendapatnya dan ajarannya sesuai dengan Rasul, maka diterima. Namun jikalau ajarannya dan pendapatnya berbeda dengan Rasul, maka ditolak siapapun dia orangnya. Kita tidak bersandar pada satupun. Tak lain kita adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Sehingga dakwah kita ini tidak ada lembaga khusus, partai khusus, wadah khusus. Tidak. Dakwah kita ini adalah dakwah yang mengajarkan ilmu. Dan kemudian masing-masing kita, kalau kita beriman kepada Al-Quran wa Sunnah dan memahami dengan pemahaman sahabat, kita akan bersatu, kita akan sama. Tetapi tidak ada kewajiban-kewajiban sebagaimana pada lembaga-lembaga yang lain, jamaah-jamaah yang lain, ada pimpinan pusat, pimpinan cabang, ranting, dan daerah, atau yang di bawahnya lagi. Tidak ada. Siapa pemimpin dakwah ini? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bukan masyayikh? Bukan. Syekh-syekh itu alhamdulillah mengajak kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, namanya syekh bisa saja salah, dan ketika syekh tersebut salah, maka kita tidak mengikutinya. Apalagi syekh tersebut diingkari oleh ulama yang lain karena ketergelincirannya dan kesalahannya, dan ternyata dia tetap berada pada kesalahannya. Maka walaupun dulunya kita ambil ilmunya, tetapi tatkala sudah diperingatkan akan kesalahannya, dia tetap berjalan di atas kesalahannya, maka kita tidak mengikutinya. Inilah dakwah kita. Tidak pernah bersandar dan terikat kepada seorang pun. Kita bukan bagian dari Jahmiyah, bahkan kita membantah mereka. Kita bukan Mu'tazilah, bukan Asy'ariyah, bukan pula Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah, bukan. Kita mengikut As-Salafus Salih, Salafi, orang yang mengikuti Rasul dan para sahabatnya. Apa yang ada di zaman itu kita lakukan, dan apa yang tidak ada di zaman itu maka kita tinggalkan. Dengan ini, dengan kita mengikuti dakwah salafiyah ini, maka kita selamat dari mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalam syar'i. Dengan ini kita selamat dari bid'ah-bid'ah. Dengan ini kita jauh dari penyimpangan-penyimpangan, karena kita mengharuskan untuk kita berdasarkan Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ciri yang kedua, tanda yang kedua ahlul bid'ah adalah annahum yata'assabun li'ara'ihim fala yarji'una ilal haqqi wa in tabayyana lahum. Annahum, bahwasanya sesungguhnya mereka ahlul bid'ah berfanatik, bahasa Arabnya berta'asub kepada akal-akal mereka, kepada pendapat-pendapat mereka, dan mereka tidak mau kembali kepada al-haq walaupun al-haq telah jelas di hadapan mereka. Ini tanda ahlul bid'ah. Ta'asub itu fanatik. Tahu fanatik bapak? Fanatik itu taklid buta. Dia tidak perlu tahu dalilnya. Yang penting ini ucapan guruku, maka dipegangi erat-erat, benar atau salah, tidak mau tahu. Ini sudah menjadi pakem dasar organisasi kami umpamanya. Ini sudah menjadi keputusan majelis kami. Ini sudah menjadi keputusan guru besar kami. Dipegangi erat-erat itu. Tidak peduli ada dalilnya atau tidak ada dalilnya. Itu sudah keputusan ADART rapat besar kami. Diingatkan, Mas, itu salah. Rasul tidak seperti itu. Seharusnya kalau dia mencari al-haq, dia akan tinggalkan yang batil dan dia akan ikuti sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Tapi karena dia tidak mencari al-haq, karena memang dia adalah ahlul bid'ah, dia akan tinggalkan sunnah Rasul dan dia akan pegangi keputusan atasannya, keputusan organisasinya, keputusan lembaganya. Dia akan tetap pegangi. Bahasa mereka ini adalah hitoh dari guru-guru kami. Tidak akan kami tinggalkan walaupun Rasul berbeda. Ini namanya ta'asub. Fanatik. Fanatisme. Ahlus sunnah kaum muslimin tidak dididik seperti itu. Sebagaimana tadi kami sampaikan, contoh dalam hal ini adalah ucapan Imam Ahmad bin Hanbal, la tuqalliduni wa la tuqallidu syafi'iyan wa la hanafiyan wa la malikan. Jangan kalian taklid kepadaku, yakni mengikuti tanpa dalil. Jangan kalian mengikuti aku terus menerus, apapun yang aku ucapkan diikuti. Jangan pula engkau menyikapi Imam Syafi'i dengan taklid Imam Abu Hanifah atau Imam Malik. Jangan. Akan tetapi ambillah dari ilmu yang mereka ambil. Khudhu min haitsu akhadhu. Kita tidak dididik untuk ta'assub person, ta'assub pada satu paham. Tidak. Kita tidak dididik untuk ta'assub kepada satu mazhab pun dari empat mazhab yang terkenal. Mazhab yang paling tua, mazhabnya Abu Hanifah. Mazhab yang kedua, mazhabnya Malikiyah. Mazhab yang ketiga, mazhab Syafi'iyah. Mazhab yang keempat, mazhab Hambaliyah. Itu urutan secara umur, secara tahun. Apakah setiap muslim harus bermadhab satu madhab dan tidak boleh yang lain? Di negeri kita keyakinan itu disebarkan, oh kita harus bermadhab dengan satu madhab, jangan pindah-pindah madhab, nanti plin-plan katanya. Harus tetap Syafi'iyah, jangan ganti-ganti madhab, bunglon nanti kamu. Hadirin yang kami muliakan, tidak ada satu pun nas Al-Quran dan tidak pula nas As-Sunnah yang mengharuskan kita untuk bermadhab. Tidak ada. Mereka itu lahir di zaman tahun ke-100 kesekian. Rasul sudah meninggal dunia, para sahabat sudah banyak meninggal dunia. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bagian dari tabi'in atau bahkan tabi'ut tabi'in. Generasi yang ketiga masuknya. Karena mereka tidak bertemu dengan sahabat. Kalau yang bertemu dengan sahabat, itu disebut tabi'in. Ketika orang yang lahir berikutnya dan berikutnya tidak ketemu dengan sahabat, maka disebut tabi'ut tabi'in, pengikutnya tabi'in. Karena tabi'in ini disebut tabi'in karena dia pengikutnya sahabat. Hakadha kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seperti Imam Malik. Apakah Imam Malik tabi'in generasi yang kedua? Jawabannya tidak. Imam Malik generasi yang ketiga. Sahabat generasi pertama. Imam Malik memiliki guru yang bernama Imam Nafi'. Nafi' memiliki guru yang bernama Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Yang sahabat siapa? Abdullah bin Umar, sahabat. Muridnya sahabat ini, muridnya Ibnu Umar siapa? Nafi', Maulid bin Umar. Seorang budaknya Ibnu Umar yang dibebaskan, kemudian menjadi muridnya Ibnu Umar, dan dia menjadi faqih. Menjadi faqih, orang yang pandai ilmunya. Nah, Imam Nafi' memiliki murid namanya Imam Malik. Imam Malik tidak ketemu dengan sahabat. Maka bagaimana mungkin kita wajib mengikuti Imam Malik? Bagaimana mungkin kita wajib mengikuti Imam Syafi'i yang lahir setelah kelahiran Imam Malik? Bertemu Imam Syafi'i, muridnya Imam Malik. Muridnya Imam Waqi' Ibn Jarrah, Waqi'. Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i. Apakah akan turun nas yang mewajibkan kepada kita mengikuti mereka-mereka? Tidak ada. Nas itu terputus, wahyu Al-Quran itu terputus, hadis terputus, yakni terhenti dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin ada nas yang mengharuskan kita mengikuti para madhab tadi? yang ada dalam Al-Quran wa Sunnah, atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada ulil amri. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian terjadi keributan, terjadi perbedaan, terjadi selisih pendapat, maka apa perintahnya? Farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah permasalahan tersebut kepada Allah, yakni kepada Al-Quran, dan kembalikanlah kepada Rasul, yakni kepada sunnah beliau. Tidak ada kewajiban, ini ada perbedaan pendapat, kamu harus Syafi'i, gak boleh yang lain. Mana perintah yang seperti itu? Harus kembalikan pendapat ini kepada Imam Syafi'i. Kita ini orang Indonesia, tidak ada madhab selain Syafi'iyah. Waduh, cekuwak-uwak, ngerti cekuwak-uwak? Dicokli banget-banget, padahal itu tidak ada perintahnya. Imam Syafi'i sendiri belum mengatakan, idza wajadtum qali yukhalifu qala ar-rasul fatrukuh. Kalau kalian menjumpai pendapatku berbeda dengan sabda Rasul, tinggalkan itu. Atau beliau sendiri mengatakan, fadribuha alal haid, buang jauh-jauh itu ke tembok-tembok, tidak perlu kau ikuti. Karena Imam Syafi'i bukan Rasul, beliau manusia biasa, bisa benar, bisa salah. Dan beliau mendidik umat dengan pendidikan yang hak, ikuti Rasul. Saya manusia biasa, kalau benar ikuti karena saya mengikuti Rasul, kalau saya salah maka tinggalkan pendapatku, ikuti Rasul. Ini pemilik madhabnya sendiri seperti itu. Kok tiba-tiba ada orang yang Indonesia harus madhabnya Syafi'i, gak boleh yang lain? Jere siapa pak? Sinten sing mewajibakan? Apakah Allah dan Rasulnya? Tidak ada. Imam Malik pun seperti itu dalam ucapannya. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik mengatakan, "Ma minna illa yu'khadhu min qalihi wa yurad illa sahibu hadha qabr." Seraya mengacungkan jarinya ke kubur Nabi. "Ma minna, tidak seorang pun di antara kita." Ulama-ulama di zaman itu, kibar, orang-orang sepuh, ahlul ilmi, tokoh-tokoh besar, sekali berimam Malik, tidak seorang pun di antara kita kecuali bisa diterima ucapannya dan bisa ditolak ucapannya. Itu pendidikan. Sehingga tidak ada satupun ulama salaf yang memerintahkan, ikuti aku, jangan yang lain. Ini aku mau nonton, Pak. Yang ada, tidak seorang pun di antara kita kecuali bisa diterima ucapannya dan bisa ditolak pendapatnya. Illa sahibadal qabr, kecuali orang yang dikuburkan di kuburan ini. Serai beliau mengacungkan jarinya ke kubur Nabi alaihissalatu wassalam. Nek terek, wonten keyakinan apa pak? Aja ngecungi kuburan, dilamut. Atas ini kumbian apa nge pak nge? Waktal cilik. Sing tua betesi nek tesi yakin pak niku. Boten guru dilamot lebok nameng irung ngupil san gak ya pak. Hadirin yang melakukan itu pun keyakinan yang salah. Kita tidak diperintahkan mengikuti hal-hal yang salah-salah. Kesimpulannya, ahlul bid'ah memiliki ciri, mereka memegang pendapat guru mereka, memegang pendapat kelompok mereka, dan tidak mau kembali kepada al-haq. Walaupun al-haq itu jelas, itu ahlul bid'ah. Adapun kalau ahlus sunnah, yang akan dicari oleh dia, yang akan diikuti olehnya adalah al-haq. Yang batil dia tinggalkan. Sehingga kalau suatu saat seseorang di antara ahlus sunnah jatuh pada kesalahan dan dia diingatkan betul-betul jatuh pada kesalahan, dia diingatkan, maka akan mudah meninggalkan yang salah. dan dia akan rujuk mengatakan, afwan, astaghfirullah, saya salah, saya minta maaf, saya luput, saya kira ini yang benar. Setelah saya dinasihati, maka saya tahu ini salah, saya tinggalkan yang salah demi mengikuti yang hak. Itu sifat ahlus sunnah. Karena tujuan mereka adalah mengikuti yang hak, bukan mengikuti yang batil. Orang bisa jadi salah tidak, Pak? Orang itu tidak ada yang maksum. Maksum itu terjaga dari kesalahan, kecuali Nabi. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam saja maksum, terlindungi dari kesalahan dalam bab penyampaian risalah, penyampaian ilmu din, ilmu agama. Adapun kalau sebagai manusia biasa, beliau memiliki salah. Sebagai manusia biasa memiliki apa? Salah, sebagaimana Nabi mengatakan kullu bani Adam khata, semua anak manusia semuanya punya salah, termasuk beliau manusia biasa. Tetapi dalam hal penyampaian risalah, maka tidak diragukan, itu semuanya pasti benar karena pengawasannya dari Allah Azza wa Jalla langsung. Bisa difahami hadirin? Ciri yang ketiga, tanda ahlu bid'ah yang ketiga adalah annahum yakrahuna a'immatal islami wad-din, bahwasanya mereka itu membenci imam-imam kaum muslimin, tokoh-tokoh agama ini dari zaman salaf, dibenci oleh mereka. Itu tanda ciri khasnya ahlul bid'ah. Sudah kita lewati ucapan-ucapan para ulama sebelum poin ini, bahwa yang namanya ahlul bid'ah itu pasti mereka membenci ulama ahlus sunnah. Kenapa? Karena sudah kami terangkan sebelumnya, yang namanya sunnah dan bid'ah itu dua hal yang tidak akan mungkin bisa bersatu. Tapi ada loh, dia ahlu sunnah, cuman dia juga mengamalkan bid'ah. Jawaban kita, dia bukan ahlu sunnah. Karena konsekuensi sebuah hal yang harus ditempuh oleh seorang ahlu sunnah, dia meninggalkan semua bentuk bid'ah. Itu orang yang memegangi sunnah dengan benar. Nabi alaihissalatu wassalam yang memerintahkan itu. Dalam hadis Irbad bin Sariyah yang seringkali kita bacakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyin addu alai bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin yang terbimbing, al-mahdiyin yang sudah dipastikan mendapatkan hidayah. Addu 'ala ibn wajid, cicit itu dengan gigi geraham kalian. Ini yang wajib. Inilah ahlu sunnah. Kemudian Nabi sebagai tokoh ahlu sunnah pertama, pimpinan ahlu sunnah adalah beliau, Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, memperingatkan, wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hati-hatilah kalian dari perkara-perkara baru yang diada-adakan oleh manusia dalam perkara agama yang tidak ada pada sunnah Nabi dan para sahabatnya. Hati-hati. Maksudnya apa? Jauhi. Kenapa dijauhi? Kenapa ditinggalkan? Jangan kamu amalkan, jangan kamu yakini, jangan kamu ikuti, bahkan tinggalkan itu. Kenapa? Karena semua perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada pada sunnah beliau dan para sahabatnya, itu namanya bid'ah. Dan semua yang bid'ah itu adalah dhalalah. Dan semua yang dhalalah itu dalam neraka. Finnar. Ini sebuah sabda Nabi, tokoh utama Ahlus Sunnah. Jika kita mengikuti beliau sebagai etikat kita, sebagai keyakinan kita, prinsip kita sebagai Ahlus Sunnah, maka diwujudkan dengan menjauhi bid'ah secara total. Tidak mengimaninya, tidak meyakininya, dan tidak mengamalkannya, tidak mendukungnya, bahkan menjauhinya sejauh-jauhnya. Sehingga kalau ada orang, oh dia juga mengamalkan sunnah, tapi dia juga mengamalkan bid'ah. Jawabannya adalah dia ahlul bid'ah. Loh, katanya ahlul bid'ah, tapi dia mengamalkan sunnah. Hadirin yang kami lakukan, untuk perhatikan ke sini. Ahlul bid'ah itu mereka muslimin. Jangan dianggap ahlul bid'ah itu kafirin. Kalau kafirin, tidak akan ada yang cocok dengan ajaran Nabi sama sekali. Namanya saja kafir, bukan muslim. Ahlul bid'ah itu muslimin, bukan musyrikin. Kalau musyrikin, namanya saja musyrikin. Ya tidak akan ada yang cocok dengan ajaran Nabi. Ahlul bid'ah itu muslimin. Kita tidak pernah mengatakan ahlul bid'ah itu kafir. Kecuali walaupun para ulama membagi bid'ah menjadi dua. Bid'ah yang mukafirah dan ghair mukafirah. Bid'ah yang sampai tingkatan mengkafirkan pelakunya. Dan ada bid'ah yang tidak mengkafirkan pelakunya. Mayoritas ahlul bid'ah pada yang tidak mengkafirkan pelakunya. Kita katakan ahlul bid'ah adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah umat Islam. Nah, tentunya yang namanya saja orang Islam, ya dari beberapa sisi cocok dengan sunnah Islam, sunnahnya Nabi. Dia sholat, dia puasa, dia haji, dia zakat, namanya saja muslim. Dia mengamalkan bimbingan Nabi. Ya iya. Tetapi yang menyebabkan dia dikatakan sebagai ahlul bid'ah, dia sembari mengamalkan sunnah Nabi, dia pun mengamalkan sesuatu yang bid'ah yang dibikin oleh mereka. Kalau dia betul-betul mengikuti sunnah saja, maka konsekuensinya dia akan tinggalkan bid'ah-bid'ah itu. Bisa difahami hadirin? Iya. Oh, dia ahli bid'ah tapi jangan soleh. Hah? Gimana ini? Ahlul bid'ah tapi saleh. Salatnya, tahajudnya, sedekahnya saleh dia. Ahlul bid'ah tapi. Jawabannya ya kaum muslimin, ahlul bid'ah itu bukan orang saleh. Duh. Kok begitu? Dikarenakan dia mengamalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Allah melarang dalam surah Al-Kahfi. Disebutkan kul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maka kalian aku beritahukan kabar kalian, orang-orang yang paling rugi bil akhsarina amala, amalan yang paling rugi, yaitu mereka-mereka orang-orang yang sesat perbuatannya, namun mereka menyangka baik. Sesat tapi menyangka baik. Ahlul bid'ah sesat. Kenapa dikatakan sesat? Karena mengamalkan hal yang muhdatsat. Ajaran-ajaran baru yang tidak ada sunnahnya dari Nabi. Diamalkan olehnya. Padahal Rasul sudah mengingatkan itu dolal. Karena dolal itulah mereka disebut dengan orang yang tersesat. Finar. Ahlul bid'ah itu finar. Kita tidak berbicara secara individu satu persatunya orang. Kita berbicara hukum umum. Bid'ah itu finar. Kenapa Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dolalatun. Semua yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dolalatin finar. Dan semua yang sesat itu finnar. Al-Imam Al-Barbahari mengatakan al-bid'atu wa ahluha finnar. Bid'ah dan pelakunya dalam neraka. Karena bid'ah itu adalah sesat. Maka pelakunya pun masuk dalam neraka. Apakah bid'ahnya tok lebih neraka wong ora apa? Maksud masuk akal mboten? Ini ahli bid'ah, ya masuk neraka apanya? Bid'ahnya. Rasul mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Dan semua yang sesat itu dalam neraka. Berarti yang masuk neraka adalah bid'ahnya. Wonge ora. Lah sikep pripun tak? Wonten maling sing dipenjara nyolonge, wonge bebas. Pripun iku masuk akal njenengan? Ada orang musyrik nyembah patung. Yang masuk neraka kesyirikannya, orangnya nang surga. Sing mlebu neraka kan kesyirikan. Wonge nang surga. Walah, li mikir kepripun iku, Pak? Nganggo ndas apa ngutek niku, wong dengkul niku. Hadirin yang kami muliakan, Nabi yang menyebutkan umat beliau masuk dalam neraka. Wah, mengerikan sekali hadis ini. Hadis ini banyak orang protes. Nabi menyebutkan sataftarikum ummati ala 73 firqa kullu finnar. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semua dalam neraka. Illa wahida, kecuali satu. Wah, nak kaya ku ya jadi umatnya Nabi Muhammad lebih neraka pak, ini teman. Nah, terus jadi umatnya sinten? Hah? Umatnya Nabi Musa uskawit biyen pak, ninggal ikut pemaha, ikut yang mana? Wah, saya ikut yang selain Islam lah. Islam lebih neraka. Selain Islam, dia lebih neraka. Lah melu sing pundi berarti kabar lebih neraka. Bingung. Perhatikan hadis ini. Umatku terpecah menjadi 73 golongan. Sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya dalam neraka kecuali satu. Kila manhum ya Rasulullah, ketika beliau ditanya siapakah yang satu itu ya Rasulullah, yang satu itu adalah dengan dua redaksi, yang pertama dengan man kana ala mithli ma ana al-yawma wasabi, itu orang-orang yang mengikuti jejakku dan para sahabatku hari ini, itu yang jurusannya ke jannah di atas sunnah tanpa bid'ah, otomatis tanpa syirik, tanpa kufur muslimin. Adapun yang lainnya, yang 72 itu finar, kenapa? Dikarenakan mereka berislam namun menyelisihi Rasul dan para sahabat, ditandai dengan apa? Bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Hal-hal baru yang tidak ada sunnahnya dari Nabi. Dan tidak pernah diamalkan di zaman Rasul dan para sahabat. Itulah yang menyebabkan mereka finnar. Apa bedanya dengan orang kafir? Orang kafir finnar. Musyrikin juga finnar. Ini juga finnar. Bedanya adalah kalau musyrikin dan kafirin khalidina fiha abadan, mereka kekal dalam neraka. Adapun yang disebutkan 72 golongan mereka ini muslimin, yakni ahlu tauhid bukan musyrik. Mereka muslimin bukan kafirin, namun mereka melakukan bid'ah-bid'ah. Dengan sebab itu mereka finnar, tetapi tidak kekal. Karena mereka tidak melakukan dosa-dosa yang mengekalkan dalam neraka. Kalau antum ingin mencicipi dua-duanya, neraka di situ lah pirang tahun. Ngobar barga terus lebih surga. Ahlu bid'ah itu. Wal'iyadu billah. Satu hari di akhirat, kalifisanat mimat ta'udun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun bilangan di dunia. Jenengan divonis 10 hari, kira-kira detine pirang tahun, Pak? Nauzubillah min dzalik. 10.000 ya. 10.000 tahun. Lah urip nang dunia paling 100 tahun bebotan. Nyicipi neraka kok 10.000 tahun. Supaya tidak masuk dalam ner, maka ikutlah sunnah Nabi, tinggalkan bid'ah, taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya, jangan menyelisihi sesuai dengan yang dibimbingkan dan diajarkan, beribadah sesuai yang Allah kehendaki, jauhi bid'ah-bid'ah. Itu yang menyebabkan mereka finar. Syekh Shalih Fauzan juga Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa nerakanya berbeda. Neraka yang dihuni oleh musyrikin dan kafirin, neraka dasar. Dan panasnya berkali-kali lipat. Ada pun nerakanya yang mereka akan huni, ahl bid'ah ini, dari umatnya Nabi Muhammad SAW adalah bagian tengah, bagian atas. Sesuai dengan kadar masing-masing. Dosa itu bukan hanya bid'ah. Dosa itu ya bid'ah, dosa itu ya ghibah, ya namimah, mencuri, ya menipu, berzina, mabok, togel. Berarti togel, Pak? Ya, tuku buntut. Tapi bukan sop buntut, Pak. Dan yang lainnya itu dosa-dosa. Dikumpulkan jadi satu. Nah, orang ini ditempatkan di mana sesuai dengan dosa-dosanya. Jikalau Allah memang tidak berkenan memaafkan. Tapi jika Allah memaafkannya, maka dimaafkan. Kemudian dimaafkan dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Di antara mereka dimaafkan secara langsung. Langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Di antara mereka ada di hisab. Hisab yang mudah, kemudian masuk surga setelah itu. Ada hisab yang mendetail, maka orang ini disiksa. Ada yang sudah difonis, tetapi kemudian mendapatkan syafaat. Syafaatnya Nabi dan syafaat yang lainnya. Agar jangan masuk dalam neraka. Ada yang difonis 5 tahun dalam neraka, tetapi mendapatkan syafaat untuk segera keluar dari neraka. Dan begitu seterusnya. Mereka adalah muslimin, ahlu tauhid. Tanpa syirik bukan kufar. Tetapi mereka banyak dosa. Adapun musyrikin dan kafirin kekal selamanya di dalam nar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.